cabut nyawa. 5 dan 6 mungkar dan nangkir menanyakan amal di kubur. 7 dan 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya siapa yang sudah tahu? Satu Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. 2 Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3 Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4 Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 mungkar dan nangkir menanyakan amal di kubur. 7 dan 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya siapa yang sudah tahu? 10 malaikat dan tugasnya siapa yang sudah tahu?